Abdullah bin Abbas ini dilahirkan sebelum hijrah 3 tahun. Sebelum hijrah 3 tahun. Berarti kurang lebih di usia Nabi 50-an. Di usia Nabi 50 tahun dilahirkan Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibunya melahirkan, dibawa Abdullah bin Abbas ini ke ibu, ke Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ibunya, lalu oleh Nabi diazani telinga kanan, dikomati di telinga kiri. Lalu Nabi mengatakan kepada ibunya, idhabi bi abil khulafa. Waqala mala'a akibahul ard hatta kila innahum balagu fi zamanil ma'mun 600,000. Jadi ketika lahir, setelah lahir sama ibunya dibawa ke Nabi, lalu sama Nabi diazani telinga kanan, dikomati telinga kiri, dan itu menjadi kesunahan saat seorang anak baru dilahirkan di atas dunia. Kapan mengazani? Mengazani tentunya setelah keluar. Begitu juga mengkomati. Kalau bisa sebelum diapa-apakan langsung diazani. Di sebelum dibersihkan, sebelum disucikan anak itu diazani. Diazani. Kenapa? Karena saat itu balapan sama setan. Balapan sama setan. Dan juga agar supaya yang pertama ia dengar di dunia adalah kalimat yang baik, yaitu azan, karena azan itu dikatakan di antara kalimat-kalimat yang terbaik, di antara kalimat-kalimat yang terbaik azan. Nah, karena itu pertama yang didengarkan itu telinga kanan diazani, telinga kiri dikomati. Setelah azan di telinga kanan, sunnah dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dikatakan barang siapa membacakan di telinga kanannya anaknya setelah melahirkan dengan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, insyaallah anaknya akan terjaga dari perzinahan. Lah Abdullah bin Abbas ini dipanggil dengan nama ayahnya, Abil Abbas. Dipanggil dengan nama ayahnya Abil Abbas. Kenapa? Karena memang beliau ini anak yang tertua sehingga dijuluki dengan nama ayahnya Abil Abbas. Juga dijuluki dengan Tarjumanul Quran. Tarjumanul Quran. Jadi banyak memahami makna Al-Quran yang tidak banyak dipahami para sahabat lainnya. Jadi luas ilmunya memahami tentang Al-Quran, mengenai Al-Quran. Ini luas. Kenapa? Itu diantara bukti diijabahi doanya Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala saat beliau masih kecil. Nabi mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil wa mla jawfahu ilman wa fahma. Nabi mendoakan, ya Allah, pahamkan dia dalam agama. Ajarkan kepada dia ta'wil dan penuhi hatinya, akalnya, pikirannya dengan kefahaman dan ilmu. Artinya beliau di antara sahabat yang paling mengerti dengan ilmu Al-Qur'an, makna Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an dan yang lain sebagainya. Sehingga kita bisa mengetahui banyak makna Al-Qur'an sampai sekarang. Ini maknanya apa, tujuannya apa, di antaranya juga bantuan daripada beliau Abdullah bin Abbas. Dan juga sering dijuluki dengan apa? Al-Bahr. Lautan. Kenapa dinamakan dijuluki dengan Al-Bahr lautan? Li ghazarati ilmi, karena dalamnya pemahaman ilmu Abdullah bin Abbas. Jadi intinya ini luar biasa. Abdullah bin Abbas, baik itu dalam ilmu tafsir ataupun ilmu yang lainnya, ilmunya cukup luas dan dalam. Karena itu dijuluki dengan Al-Bahr. Sehingga diceritakan Abdullah bin Abbas ini punya majelis. Dikatakan lau anna jami'a Quraisy fakharat bih lakana laha fakhra. Kalau misalnya orang Quraisy itu hanya membanggakan Ibnu Abbas, sudah cukup menjadi kebanggaan yang luar biasa. Kalau misalnya orang Quraisy itu berbangga dengan adanya Ibnu Abbas di tengah-tengah mereka atau di tengah-tengah kaum Quraisy, sudah menjadi cukup kebanggaan. Kenapa? Rumahnya Abdullah bin Abbas ini tidak pernah sepi dari orang yang mau belajar. Sampai orang itu kalau ibarat toko, saking ramenya gawe ketak. Gawe ketak, jadi sampai berkelompok-kelompok. Jadi ada orang yang mau tanya tentang fikih misalnya, sampai jalanan mau menuju ke rumahnya ini macet. Kenapa? Orang antri-antri nunggu mau bertanya. Antusiasnya mereka dengan ilmu, antusiasnya mereka dengan ilmu, dan mereka tahu yang apa, kepada siapa yang harus bertanya. Sekarang enggak, sudah enggak antusias kepada ilmu, tanya kepada sembarang orang yang dianggap ngerti. Wah, akhirnya ngawur kabeh jawabannya. Mestinya ngalor dadi ngidul, mestinya ngidul dadi ngalor, walik kabeh jawabannya. Enggak sama. Kenapa? Sudah enggak antusias dengan ilmu, kemudian bertanya asal ketemu orang. Enggak tahu orang itu pernah mondok atau enggak, jadi. Jadi. Entah kadang dijadikan ketua. Kadang dijadikan ketua. Ketua apa? Ketua tahlilan, ketua manakipan, ketua istighosah, dan yang lain sebagainya. Karena jadi ketua, terkadang ditanyai sama anggotanya, jawab apa, padahal dia sendiri nyadari kalau dia enggak ngerti, tapi jawab. Tapi jawab. Apalagi sekarang mengatasnamakan satu organisasi Islam jadi ketua, wow, merasa hebat sudah, padahal syaratnya wudu enggak ngerti, tapi menjadi ketua organisasi Islam di desanya. Wah, luar biasa. Entah itu yang warna A, entah itu yang warna B dan yang lain sebagainya. Karena diangkat, wis merasa hebat. Ditakoki syaratnya wudu. Kepanjangan syaratnya wudu. Syaratnya niat, enggak tahu. Tapi sok keminter. Kenapa? Diangkat organisasi A. Oh, hebat. Terkadang enggak cukup ditulis di rumahnya. Ketua ABC A dan yang lain sebagainya. Tapi mereka enggak, mereka antusias dengan ilmu dan mereka rela antri dan tanya kepada orang yang tepat untuk ditanya. Karena itu jalanan ke rumah Ibnu Abbas ini macet. Macet. Terkadang sampai orang itu kalau sudah sudah datang ke situ enggak bisa balik. Mau putar balik enggak bisa, mau masuk enggak bisa. Semua enggak mau ya santri. Saking banyaknya orang yang datang ingin bertanya. Akhirnya Imam Ibnu Abbas sebelum menjawab, sebelum menjumpai mereka, wudu, duduk. Akhirnya mereka mengatakan, Imam Ibnu Abbas mengatakan, siapa yang mau tanya tentang Al-Quran, tentang Al-Quran, baik itu tafsirnya, hurufnya, sebab diturunkannya, dan yang lain sebagainya, pokoknya mengenai Al-Quran, masuk. Jadi yang masuk, yang mau tanya tentang Al-Quran, toh. Masuk. Mereka semuanya bertanya, dijawab, pergi mereka. Setelah itu, tanya, siapa yang mau tanya tentang ini, tentang itu, dan lain sebagainya, masuk. Yang tanya tentang itu aja. Yang lainnya enggak. Yang tanya tentang hadis misalnya. Maknanya, maksudnya, dan yang lain sebagainya, masuk. Hadis ini hadis sahih, dhaif, dan lain sebagainya, masuk. Mereka tanya, setelah selesai dari pertanyaan, puas mereka, pergi. Siapa yang mau tanya tentang fikih? Masuk mereka yang mau tanya tentang fikih. Dan begitu seterusnya. Karena itu katanya Abi Saleh, kalau misalnya itu dijadikan kebanggaan Gures, cukup. Tidak perlu yang lain. Ya, tidak perlu yang lain. Siapa yang mau tanya tentang haram, halal dan haram dan yang lain, sebagainya, semua sudah, apapun yang mau ditanyakan, baik itu Al-Quran, baik itu hadis, baik itu fikih, baik itu ilmu bahasa Arab, ilmu syair dan yang lain sebagainya. Sehingga dikatakan oleh Imam Abu Saleh, "Fama ra'aitu mithla hadza li ahadin minas." Aku enggak pernah melihat orang sehebat ini. Sepintar ini, seluas ini. Kenapa? Semua ilmu dikuasai. Ada orang itu faknya itu tertentu, faknya di matematika, mungkin bahasa Inggris, biologi, IPA, IPS, atau yang lain sebagainya, kurang mendalami. Ngerti tapi kurang mendalami. Tapi kalau matematika, wow, luar biasa. Ada orang yang mendalami dalam IPA, tapi matematika atau ilmu yang lainnya kurang dia. Kan gitu. Tapi Imam Ibnu Abbas ini enggak. Hebat di dalam segalanya. Di dalam segalanya. Nah ini Imam Abdullah bin Abbas. Lah beliau ini meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 1660 hadis. 1660 hadis. Meninggal di kota Taif pada tahun 68, usianya kurang lebih 71 tahun. Usianya 71 tahun, meninggal pada tahun 68, meriwayatkan hadis dari Nabi 1660 hadis. Yang menjadi imam sholatnya saat itu adalah Muhammad ibn al-Hanafiyah. Beliau berkata, "Mata wallahi al-yawm khaira hadhihi al-ummah." Demi Allah, yang meninggal hari ini adalah sebaik-baiknya umatnya Rasulullah. Di antara yang terbaik umatnya Rasulullah yang meninggal hari ini. Nah, ketika akan diletakkan di liang lahat atau akan diletakkan untuk disolati, mau disolati, datang burung putih masuk. Burung putih ini masuk di kafannya. Akhirnya dibuka sama orang-orang, gak diketemukan burung itu, gak diketemukan. Ketika mau diletakkan di liang lahat, ada suara, gak ada orang. Ada suara, gak ada orangnya. Ya. Lah suara itu mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu ke Tuhan. Radiyah mardiyatan mardiyah, dengan ridha, kerelaan, mardiyah dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu wahai nafsu atau wahai nyawa, fi ibadi dalam hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan min ahlil jannah. Kenapa? Suara terdengar, enggak ada orang yang ngomong dan mengatakan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mengisyaratkan bahwa yang meninggal ini min ahlil jannah. Nah, ketika Jabir bin Abdullah mendengar wafatnya Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan mata a'lamun nas wa ahlamun nas. Telah meninggal orang yang paling alim dan yang paling dermawan. Nah, telah meninggal orang yang paling alim dan yang paling dermawan. Itu Abdullah bin Abbas. Adapun ayahnya Abdullah, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dilahirkan sebelum Rasulullah 2 tahun. Ayahnya Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, dilahirkan sebelum Rasulullah 2 tahun. Jadi umurnya cuma kacik 2 tahun sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam sebelum hijrah. Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi ini masuk Islam sebelum hijrah. Ini di antara paman-pamannya Nabi yang Islam. Karena enggak semua pamannya Nabi Islam. Nah, di antaranya yang enggak Islam Abi Lahab. Yang Islam diantaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, tapi Abbas ini ketika masuk Islam diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyembunyikan keislamannya. Dan diperintahkan untuk tetap tinggal di Mekah. Karena Nabi saat itu hijrah. Semua hijrah kecuali Abbas bin Abdul Muttalib. Lah Abbas bin Abdul Muthalib ini tidak hijrah, selalu mengkabari Nabi tentang keadaan orang-orang musyrik di Mekah. Sempat punya keinginan hijrah, tinggal bersama umat-umat Islam yang lainnya. Nulis surat kepada Nabi, akhirnya katanya Rasulullah, ya am agim makanak alladhi anta fih, yakni Mekah, fa inna Allah azza wa jal ikhtum bikal hijrah kama khatama bin nubuwah. Katanya Rasulullah, wahai pamanku, tinggallah kamu di tempatmu yang kamu sekarang berada, yaitu Mekah, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hijrah denganmu sebagaimana menutup Nabi denganku. Maksudnya dengan hijrahnya pamannya Nabi, tidak ada hijrah lagi. Akhir hijrah dilakukan oleh pamannya Nabi sebagaimana Nabi menjadi penutup para Nabi. Itu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sengaja memang Abbas bin Abdul Muthalib menyembunyikan keislamannya untuk memberitakan kepada Nabi keadaan orang-orang musyrik, perencanaan mereka, apa yang mereka lakukan dan yang lain sebagainya, sehingga Nabi bisa waspada, nah, menjaga orang-orang yang Islam di kota Madinah khususnya. Lah Abbas ini pamannya Nabi paling kecil. Pamannya Nabi paling kecil. Dan para sahabat mengenal kadar Ibnu Abbas sehingga mereka sangat memuliakan. Bukan imam Abbas bin Abdul Muttalib, mereka mengetahui kadar Abbas bin Abdul Muttalib sehingga para sahabat itu memuliakan mereka, menghormati mereka dengan sangat dan selalu sharing, bermusyawarah dan mengambil pendapatnya. Jadi kalau ada apa-apa, Abbas bin Abdul Muttalib diajak ngomong sama mereka. Bahasanya orang sekarang itu sharing atau sor, diajak sor, diajak tukar pikiran. Nah, kemudian apa yang disampaikan Abbas itu dijadikan pendapatnya mereka. Pendapatnya mereka. Bahkan Sayyidina Umar pernah memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan dengan kedudukan Abbas bin Abdul Muttalib. Yani wasilah memohon kepada Allah melalui pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Ah, kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman naik kendaraan, ngelihat ada pamannya Rasulullah Abbas ini, turun dari kendaraannya. Jalan mereka, karena mereka sangat menghormati. Ya. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, man adzal Abbas faqad adzani. Innama amru rajulisin wa abui. Siapa yang mengganggu Abbas, maka ia telah mengganggu aku. Katanya Rasulullah, siapa yang mengganggu Abbas, berarti dia mengganggu aku. Nah, Abbas ini orangnya tinggi, ganteng, putih. Tinggi, ganteng, putih. Nah, beliau meriwayatkan hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 35 hadis. Meriwayatkan hadis hanya 35 hadis, meninggal di kota Madinah pada tahun 32 atau 34. Usianya kurang lebih 88 tahun. Usianya kurang lebih 88 tahun dan dimakamkan di Baqi, ya, dimakamkan di Baqi. Nah, ini Abbas bin Abdul Muttalib dan putranya Abdullah bin Abbas. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan hadisnya di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan dari cerita Abbas bin Abdul Muttalib dan Abdullah bin Abbas menjadi tauladan kita agar bisa dapat mengikuti jejak mereka, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka dalam kehidupan kita dan menjadi orang-orang yang mendapatkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.